Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah al-haditsul mi'ah. Hadis yang ke-100. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل Rawahu Al-Khamsah wa hasanahu At-Tirmidzi. Dari Samurah bin Jundub, nah, ada yang membaca Jundab, nah. Semoga Allah meridainya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka dianggap sudah bagus. Nah, dan barang siapa yang mandi, maka mandi lebih utama. Diriwayatkan oleh Imam Lima dan dihasankan oleh At-Tirmidzi. Darajatul hadis. Nah, ikhtalaf al-ulama fihi. Li'annahu min riwayati al-Hasan al-Basri min Samurah. Para ulama berbeda pendapat tentang hadis ini, karena hadis ini termasuk riwayat Al-Hasan Al-Basri dari Samurah. Fa'ali ibnu Al-Madini, Fa'ali ibnu Al-Madini wa Tirmidzi wal Hakim yahmiluna riwayat al-Hasan an Samurah alal ittisal. Wa yusahihuna al-hadith. Ali ibnu al-Madini, At-Tirmidzi, al-Hakim, mereka menganggap riwayat Al-Hasan dari Samurah mutasil, sambung, sehingga mereka mensahihkan hadis ini. Waqala Al-Bazzar wa ghairuhu. Waqala Al-Bazzar wa ghairuhu. lam yasma' minhu. Wa innama yuhadithu min kitabihi. Berkata Al-Bazzar dan yang lain bahwa Al-Hasan Al-Basri tidak pernah mendengar dari Samurah. Dia hanya meriwayatkan hadis dari kitabnya Samurah. Tidak mendengar langsung. Wakilah, ada juga yang berkata, annahu sami'a minhu hadithal aqiqah faqat. Ada juga yang mengatakan bahwa Al-Hasan Al-Basri mendengar dari Samurah tentang hadis aqiqah saja, tidak tentang yang lain. Termasuk hadis ini tidak masuk, ya. Nah, warajih al-hadith sahih. Qala al-Albani rahimahu ta'ala, rijaluhu thiqatun walahu syawahid katsira. Ya rajih, hadis ini sahih. Berkata Al-Albani rahimahu ta'ala, rawi-rawinya thiqah dan hadis ini memiliki banyak penguat. Barakallahu fikum. Naam. Samurah ibn Jundub atau Jundab wa Abu Sa'id Al-Fazari Haliful Ansar nazala Al-Kufa wa waliya Al-Basra kana min Al-Khuffadhi Al-Mukthirin mata bil Basra akhir sana 59. Samurah bin Jundab atau bin Jundub adalah Abu Sa'id Al-Fazari Haliful Ansar. Beliau tinggal di Kufah dan pernah menjadi gubernur Basrah. Beliau termasuk deretan para Khuffadh. Meninggal dunia di Basrah pada akhir tahun 59 radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Wa fihi fawaid, dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, fihi dalilun ala adami wujubil ghusli di salatil jum'ah wa huwa dalilul jumhur wa huwa dalilul jumhur ala dalik. Nah, dalam hadis ini menunjukkan dalil bahwa mandi untuk salat Jumat tidak wajib. Dan ini merupakan dalil jumhur ulama yang berpendapat seperti itu. Nah, sebagaimana pertanyaan kemarin, Kenapa jumhur ulama diantaranya ialah Imam 4 tidak mengatakan wajib, padahal dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri jelas ghuslu yaumil jum'ati wajib ala kulli mukhtalif. Jawabannya ini karena ada riwayat dari sahabat Samurah bin Jundub atau bin Jundab yang menjelaskan ketidakwajibannya. Nah, barakofikum. Dan inilah sebabnya juga mengapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah merinci. Jika orang itu tidak memiliki bau badan yang busuk, juga tidak memproduksi keringat yang banyak, maka mandi sholat Jumatnya adalah mustahab. Tapi kalau dia memiliki bau badan yang tidak sedap dan memiliki produksi keringat yang banyak, maka wajib baginya untuk mandi. Dan kita telah sampaikan bahwa hukum mandi untuk sholat Jumat itu berputar antara sunnah dan apa ini? Wajib. Barakofikum. Taib. Al-fa'idatu asaniya. Qala Siddiq Hasan Khan rahimahullah. Qala Siddiq Hasan Khan rahimahullah. Hadithul ijab. Asah. Fa innahu akhrajahu as-sab'ah. Bikhilafi hadithi Samurah, falam yukhrijhu as-shaykhani. Fal ahwat lil mu'min alla yataruka ghuslal jum'ah. Hadithul ijab asahhu fa innahu akhrajahu as-sab'ah. Bikhilafi hadithi Samurah, falam yukhrijhu as-shaykhani. Fal ahwat lil mu'min alla yataruka ghuslal jum'ah. Berkata Siddiq Hasan Khan rahmatullah bahwa hadis yang mewajibkan mandi Jumat itu lebih sahih, karena dikeluarkan oleh Imam 7. Berbeda dengan hadis Samurah yang tidak dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Maka yang lebih hati-hati bagi seorang mukmin agar tidak meninggalkan mandi apa ini? Jumat. Taib. Al-fa'idatu asalisah. Alal qaul. Alal qauli. Biwujubi ghusl jum'ah. Fa'innahu laisa syartan disihhatis sholah. Kalau kita berpendapat tentang wajibnya mandi Jumat, namun kita harus tahu bahwasanya mandi Jumat tadi bukan termasuk syarat sahnya apa ini? Sholat. Sebagaimana hadis ini. Kalau wudhu kemudian Jumatan sah, fabiyah wa nikmat. Nah, tetapi dia berdosa karena tidak mandi Jumat. Itu bagi yang berpendapat apa ini? Wajib. Apalagi yang berpendapat sunnah. Ya sudah, tidak ada masalah. Tidak ada kaitannya dengan apa ini? Sholat. Nah, tidak ada kaitannya dengan syarat sahnya sholat. Taib. Qala Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahu ta'ala. Al-Hadithu Al-Hadi Wal-Mi'ah. Hadis yang ke-101. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu qala. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqra'unal Qur'an ma lam yakun junuba. rawahu Ahmad wal khamsah wa hadha lafdz Tirmidzi wa hasanahu wa sahhahahu Ibnu Hibban. Dari Ali radhiyallahu taala anhu, ia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membacakan Quran kepada kami selama beliau tidak dalam keadaan junub. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Lima. Dan ini adalah lafaz Tirmidzi dan dia menghasankannya dan juga disahihkan oleh Ibnu Hibban. Taib. Darajatul hadis. Ikhtalafal ulama fihi. Para ulama berbeda pendapat tentang hadis ini. Nah, wa hakama bi sihhatihi At-Tirmidzi wa Ibnu Sakan wa Abdul Haq wal Baghawi. Nah, yang menghukumi hadis ini sahih di antaranya ialah At-Tirmidzi, Ibnu Sakan, Abdul Haq dan Al Baghawi. Wa khalafa At-Tirmidzi wa khalafa At-Tirmidziya al-aktsaruna fa dha'afu hadha al-hadith kama qala An-Nawawi rahimahu ta'ala. Tayyib. Wa rajih al-hadith sahih. Qala Syu'bah rahimahullah, hadha al-hadith thuluthu ra'si mali wa ma uhadithu bi hadithin ahsana minhu. Berkata Syu'bah rahimahullah, hadis ini adalah sepertiga pokok hartaku, sepertiga harta pokokku. Aku tidak pernah menceritakan suatu hadis yang lebih bagus daripada hadis ini. Nah, fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-fa'idatul ulah, fadlu tilawatil Qur'an walistima'i lidhalik. Ini keutamaan membaca Al-Qur'an dan berkumpul untuk membaca Al-Qur'an. Nah, sebagaimana Nabi SAW biasa membacakan Qur'an itu di hadapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu majma'in. Al-fa'idatu ats-tsaniyah, fadlu ta'limil Qur'an lafdhan wa makna wa sulukan. Faqad ja'a fi sahih al-Bukhari anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allamahu. Jadi dalam hadis ini terdapat keutamaan mengajarkan Al-Qur'an, baik mengajarkan lafadznya atau maknanya atau mengajarkan suluknya. Nah, itu faedah-faedah yang terkait dengan tingkah laku. Nah, yang terkandung dalam Al-Quran sebagaimana yang telah disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa sebenarnya Nabi SAW bersabda, sebaik-baik kalian ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Al-Fa'idatu Ats-Tsalitsah. Ikhtalafal ulama fi hukmi qira'atil Quran lil junub. Ini para ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca Al-Quran bagi orang yang sedang junub. Fadhahaba al-jumhur ila tahrimi qira'atil Quran lil junub. Jumhur ulama berpendapat haram orang junub baca Quran. Wa dhahaba ba'dul ulama ila al-jawaz ma'al karaha. Sebagian ulama ada yang berpendapat boleh tapi makruh orang junub baca pen Al-Quran. Qala Ibnu Khuzaimah rahimahullah, berkata Ibnu Khuzaimah rahimahullah, la hujjata fil hadith liman mana al junuba minal qira'ati li'annahu laisa fihi nahyun. Li'annahu laisa fihi nahyun. Wa innama hiya hikayatu fi'lin. Walam yubayyinin nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Walam yubayyin an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam annahu innama imtana'a min dhalika di ajri janabah. Warwa al-Bukhari an ibni Abbasin annahu lam yara bil qira'ati lil junubi ba'san. Nah, berkata Ibnu Husaimah rahimahullah, hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah bagi orang yang melarang orang junub membaca Quran. Karena dalam hadis ini tidak ada larangannya. Hadis ini hanya menceritakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni membacakan sahabat Al-Qur'an selama beliau tidak junub. Beliau tidak menjelaskan bahwa hal itu dilakukan karena junub. Sahabat menjelaskan selama Rasulullah tidak junub. Beliau tidak menjelaskan bahwa beliau tidak mau membacakan Quran itu hanya sebab karena junub, ya. Tidak dijelaskan sebabnya karena itu oleh Rasul. Tapi itu kesimpulan dari siapa ini? Sahabat Ali. Nah. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas berpendapat orang junub itu tidak apa-apa membaca pen Al-Quran. Taib. Wal khulasa, ringkasnya, hukmu qira'atil Quran lil junub bainal qarahah wat tahrim wal ahwat tarku dhalik. ringkasan kata atau kesimpulan hukum orang junub membaca Quran itu antara makruh dan apa ini? Haram. Maka yang lebih hati-hati kita tinggalkan. Nah, jadi kalau junub jangan baca Quran, ya mandi dulu baru baca Quran. Itu, ya. Nah, itu yang lebih apa ini? Hati-hati. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah pembahasan berikutnya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah.